Mitra Bisnis, plin-plannya pemerintah dalam mengambil keputusan soal pembatasan BBM bersubsidi malah membuat semua orang bingung, khususnya bagi para pengusaha yang membutuhkan kepastian. Sebelumnya juga pernah ada rencana kenaikan tarif listrik yang sampai saat ini belum jelas pelaksanaannya. Yang ada hanyalah wacana-wacana yang terlempar ke publik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penyanyi sekaligus pengusaha, Ikang Fauzi. Mas Ikang, apa komentar Anda? Sekarang yang jadi pilot daripada kondisi sekarang ini adalah politik. Jadi situasi ini didrive oleh para politisi. Makanya terjadilah seperti ini. Jadi memang kalau kebijakan politik itu sangat berisiko kaitannya dengan kondisi yang harus ditanggung oleh para pebisnis. Jadi memang misalnya salah satu contoh ini sudah dikondisikan untuk tidak naik ya, tapi wacana ini sudah keluar, bahkan sudah pernah diberikan naik sampai berapa. Jadi sebagian sudah pada naik. Jadi sebagian besar tanggung jawab ya, beban maksud saya, itu udah dirasakan oleh para pengusaha gitu loh. Tapi secara eksplisit belum naik gitu BBM. Nah ini yang masalahnya, bukan kita nggak pro rakyat dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau pengusaha mengalami beban itu, otomatis ujung-ujungnya adalah rakyat kecil juga yang kena gitu. Karena sebagian besar produknya kan buat mereka gitu loh. Jadi memang ini kebijakan yang ada sekarang didrive oleh para politisi. Jadi ya sulit untuk kita ukur ya risikonya sampai sebatas mana gitu loh. Saya khawatir ini akan kemana-mana gitu loh. Karena wacana ini dimainkan oleh orang-orang politik. Gitu. Saya melihatnya seperti itu. Nah kita sebagai pebisnis ini jadi harus mengkaji satu persatu sesuai dengan ranah bisnis kita sendiri dan melakukan penyesuaian dan efisiensi. Saya rasa hanya itu yang kita bisa lakukan. Tapi kalau menurut Mas, apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk merealisasikan rencana-rencana kenaikan harga BBM maupun tarif listrik itu? Ya, ini banyak hal yang sebenarnya mengacu kepada data ya, yang mengacu kepada yang benar itu tuh seperti apa ya. Gitu, tapi sebagian besar data tuh mengacu pada memang kita kondisinya sudah berat gitu, APBN-nya gitu. Jadi memang kenaikan itu merupakan suatu pilihan untuk kedepannya, jangka panjang, supaya lebih set up, lebih kuat, ini sistem anggarannya dan sebagainya gitu. Saya pikir itu bisa dimengerti, cuman ya karena politik ini yang mengacaukan, jadi masyarakat itu jadi terlalu banyak dapat masukan dan sifatnya itu bukan hal yang sesungguhnya, itu yang pertama, dan kedua nggak update. Nah ini yang susah, karena memang pada prinsipnya kalau memang bisa ditangguhkan, ya tangguhkan. Itulah, kalau masih bisa dilakukan berbagai macam upaya untuk bisa menyelamatkan APBN ini dengan melakukan efisiensi, misalnya korupsi lah. Korupsi ini sendiri kan banyak sekali, dan hal-hal yang keterkaitan anggaran yang dipakai oleh para orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Seharusnya mereka juga yang harus benar-benar menanggung beban yang utama, memberikan contoh, mereka melakukan efisiensi, gitu loh. Baik BBM maupun yang terkait dengan itu. Ini pun belum, gitu loh. Jadi memang kelihatan sekali kelemahan pemerintah dalam mengorganize ini. Dan paling sayangnya tuh mereka melakukan organize ini berdasarkan kepentingan politik. Nah, kalau bicara kepentingan politik itu susah dicari hubungannya dengan apa hitung-hitungan secara ekonomi gitu. Itu kedepannya masyarakat harus mendapatkan informasi yang paling benar, paling tepat, dan paling update. Kondisinya itu yang benar itu seperti apa. Dari situ kita bisa mendorong people power itu bahwasannya, okay, yang paling layak untuk mendapatkan risiko adalah siapa dulu gitu loh. Dan saya setuju kalau memang risiko ini jangan selalu, kalau ada risiko kegamangan rakyat kecil yang kena duluan gitu. Aku merasakan banget gitu loh. Karena kita benar-benar kan bermain di situ gitu, teman-temannya juga. Jadi tahu kondisi seperti apa yang namanya kesulitan hidup mereka gitu loh. Saya menganjurkan, kalau ada perubahan, ada satu hal yang sifatnya tidak memberikan konveniensi ya gitu kepada masyarakat, cobalah yang berkorban para pejabat dulu lah gitu loh. Mulai dari presiden sampai itu, mereka berkorban dulu gitu loh. Gitu, mereka berkorban dulu. Tunjukkan bahwasannya mereka tidak melakukan, memakan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi keprihatinan seperti sekarang gitu. Jadi sense of crisis itu sendiri nggak ada di dalam kepemimpinan, di dalam kereta politik, di dalam para pejabat dan sebagainya. Mereka tetap aja berfoya-foya memakai uang rakyat. Ini yang menjadikan sulit gitu loh untuk mencari objektivitas. Itu yang harus dilakukan pertama. Demikian penyanyi sekaligus pengusaha Ikang Fauzi. Saya Wendy Lim.